بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita kalkulasikan, nikmat yang senantiasa menyapa kita. Dan nikmat terbesar dan terpenting adalah nikmat iman dan nikmat ilmu, jamaah sekalian. Yang dengannya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan hadirin Allah muliakan, kita juga membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah, karena hanya dengan taufik dan hidayahnya kita bisa mengamalkan ilmu kita. Ingatlah jemaah sekalian bahwa hanya ada dua kemungkinan, hanya ada dua kemungkinan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an hujjatun lak aw alaik. Al-Qur'an akan membantumu, akan memberikan syafaat kepadamu, atau akan menjadi bumerang bagimu. Sehingga Al-Qur'an hanya ada dua kemungkinan. Di rumah kita ada Al-Quranul Karim. Seringkali di gadget kita itu ada Al-Quranul Karim. Di hati kita ada Al-Quranul Karim. Ada orang pun membawa mushaf Al-Quran di dalam tasnya. Di rak bukunya. Di atas meja belajarnya. Kalau kita melihat itu, maka renungkanlah bahwa hanya ada dua kemungkinan. Ia akan membantu kita dan menjadi syafaat bagi kita. Atau ia akan jadi bumerang bagi kita. Ia akan menyerang kita, suka apa enggak suka. Apapun alasan kita. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah agar ilmu kita menjadi hal yang membantu kita, bukan hal yang akan menjadi bumerang bagi kita. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik di dalam hati kita, jemaah sekalian. Oleh karena itu, mintalah selalu pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita hendaknya selalu menyegarkan dan memperkuat syahadatain kita, keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memberikan selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita berada di penghujung bab istiqamah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan seluruh ayat dan hadis yang dibawakan oleh beliau. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan kita sudah menarik banyak kesimpulan yang dituturkan dan disampaikan oleh para ulama. Maka pada kesempatan kali ini, setelah kita juga jelaskan kemarin bahwa kunci istiqomah adalah istiqomahnya hati. La istaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Sebagaimana juga peran lisan itu sangat penting, jemaah. Sekali peran lisan atau jempol saat ini itu sangat penting. Karena hati kita tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa lurus, tidak akan sampai derajat istiqomah sampai lisan kita istiqomah. Hatta yastaqima lisanu, sampai lisan kita istiqomah. Makanya kemarin kita sudah jelaskan bagaimana Abu Darda mengajarkan kita ta'allamu samta kama tata'allamun al-kalam. Pelajarilah teknik diam sebagaimana kalian belajar bicara. Dan kita sudah jelaskan para ulama itu belajar untuk bisa diam itu 10 tahun. 10 tahun. Para ulama belajar diam itu 10 tahun. Kalau mereka 10 tahun bagaimana dengan kita? Itu pertanyaan besarnya. Lalu kalau mereka belajar, mungkinkah kita selamat tanpa belajar, tanpa berjuang, tanpa menahan, tanpa mau capek? Ya enggak mungkin lah. Ar-raha la tunalu birraha, kenyamanan tidak akan hadir dari kenyamanan. Hidayah itu didatangkan oleh Allah dengan perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berada di atas jalan kami, baru kami akan kasih hidayah, kata Allah. Surat At-Taghabun ayat terakhir. Surat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat terakhir. Hadirin Allah muliakan, gak bisa tanpa perjuangan, gak bisa tanpa perjuangan. Sebagaimana Allah firmankan tadi dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69, maka jagalah hati dan lisan kita. Semakin kita lepaskan, gak akan istiqomah, gak akan istiqomah. Karena Nabi SAW yang bersabda itu, semakin kita bebaskan jempol kita, karena semua orang bebas bicara ya, dan bebas ngetik sekarang. Apalagi kalau dia udah punya ghost account, udah dia suka-suka aja. Allah Maha tahu, jamaah sekalian. Dan begitu kita gak bisa tahan jari jemari kita dan lisan kita, maka istiqomah tidak akan terjadi. Dan kalau tidak istiqomah, maka kita akan menghadapi su'ul khatimah. Su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dan kalau sudah su'ul khatimah, kita gak tahu apa kasus atau apa kondisi kita di dalam kubur. Lalu bagaimana dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan mau minta ampun, mau minta maaf, mau minta ngulang, gak akan bisa pada saat itu. Mau nyesel kayak apapun gak akan bisa. itu jaga baik-baik. Nah, hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang tadi kita bahas, ini tuh gak mudah. Jaga lisan susahnya minta ampun, mengendalikan hati apalagi. Lalu kita dari awal sudah ditekankan oleh Abdullah bin Abbas bahwa ayat terberat yang diturunkan ke Nabi SAW adalah surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, salah satu teknik pola istiqomah yang tidak mudah itu adalah apa yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah. Nabi SAW bersabda, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qal, dan amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah cintai, yang paling continue, yang paling istiqomah, walaupun sedikit, jadi amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling istiqomah, yang paling continue, yang paling dawam, walaupun sedikit, walaupun sedikit, walaupun gak banyak. Tapi jika itu istiqomah, jika istiqomah, maka itulah amalan yang paling Allah cintai. Amalan yang paling Allah cintai. Oh, ini pelajaran besar jemaah. Ini tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Nabi ditanya tentang amalan yang paling Allah cintai, Nabi jawab itu adwa muhawain qal, yang paling istiqomah, paling continue, paling langgeng walaupun sedikit. Itu hadis Bukhari. Yang paling langgeng, paling istiqomah, paling lama, paling bertahan walaupun sedikit. Hadirin Allah muliakan, makanya jamaah, Aisyah tuh pernah ditanya oleh Alqamah, Alqamah bin Qais. Pertanyaannya gini, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtassu min al-ayyam syai'a. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sebuah hari tertentu? Mengkhususkan sebuah hari tertentu. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "La, Enggak. Nabi tidak mengkhususkan hari tertentu. Artinya tidak kecuali yang memang ada dalilnya. Seperti 10 hari terakhir Ramadan, mencari Lailatul Qadar, 10 hari pertama Dzulhijjah, tapi kata padahal enggak ada mengkhususkan hari tertentu secara pribadi. Lalu Aisyah mengatakan gini, menarik, wa kana amaluhu dimah. Dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimah. Langgeng. Istiqomah. Konsisten. Dan siapa di antara kalian yang bisa mengerjakan apa yang Nabi SAW bisa? Gak bisa. Nabi itu yang paling SAW, yang paling istiqomah. Kembali lagi kepada ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala, amalan Nabi SAW dimah. Kita artikan langgeng. Dimah. Dal, ya, mim, tak marbuto, dimah. Dan dimah jemaah sekalian, secara bahasa itu secara etimologi atau secara bahasa itu artinya al-matarul mustamir ma'asukunin bila ra'at wala barqa. Dimah itu secara bahasa artinya hujan yang kontinu, yang turun terus menerus tapi tenang, ma'asukun, tenang hujan. Tanpa ada petir, tanpa ada kilat. Jadi hujannya tuh bukan yang angin luar biasa terus gemuruh, enggak. Hujannya tenang. Tapi enggak berhenti-berhenti. Ngerasain kan hujan tuh yang kalau di atas gerimis, tenang, kayak gak ada suaranya, tapi itu hujan gak berhenti-berhenti. Kalau hujan kenceng banget, jatuh jam berhenti gitu loh. Ini gak berhenti-berhenti. Hari pertama, hari ke hujan terus, tapi gak ada gemuruh, gak ada kilat, gak ada petir, gak ada guntur, nggak ada angin, masukun. Itu dimah. Nah, amalan Nabi SAW kayak begitu. Amalan Nabi kita SAW seperti itu. Nggak berhenti-berhenti, nggak putus-putus. Dan nggak buat heboh. Gak narik perhatian. Gue tiba-tiba main tinggi terus ngilang gitu. Enggak. Terus. Itu amalan yang paling Allah cintai. Ini penting. Ini pola istiqomah jemaah. Kalau ingin istiqomah, ini polanya. Ini pola Nabi kita SAW dan ini arahan beliau. Ad-dua muha wa inqal. Yang paling kontinu walaupun sedikit. Maka mulailah kalau ingin istiqomah dengan hal yang wajib. Dijaga baik-baik. Lalu hal yang sunnah. Lalu mulai dari sedikit. Yang penting kontinu. Udah continue nih, baru tambah sedikit lagi. Lalu tambah sedikit lagi. Lalu tambah sedikit lagi. Terus. Dima. Dima. Jangan begitu hijrah langsung semuanya dikerjain. Coba kita lihat. Bertahan berapa lama kayak begitu? Gak akan lama. Semua itu pelan-pelan. Hadirin bayi itu jangan dikasih rendang sama ayam kalio. Error nanti. Pelan-pelan. ASI aja dulu, ASI. Terus sampai eksklusif 6 bulan. Lalu pelan-pelan dikasih makanan lain. Perubahan itu kurvanya landai, jamaah. Bukan langsung naik ke atas. Kaidah para ulama, man jaa sari'an dhahaba sari'a. Sesuatu yang datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu sekaligus, brak, hilangnya juga sekaligus. Kok itu kaidah kehidupan. Setiap kita yang ingin kebaikan, lalu dikerjanya sekaligus, brak gitu. Lihat aja, hilangnya cepat sekaligus. Ibu-ibu sekalian, yang lagi program diet, penurunan yang paling bagus itu seminggu berapa kilo? Sekilo. Nanti minggu depan turun lagi sekilo. Terus. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak diet, seminggu pertama langsung 10 kilo. Kira-kira dapat award apa diomelin sama dokter gizi? Minggu pertama 10 kilo. Diem hadirin, pelan-pelan. Tapi continue. Sebagian teman-teman yang ingin membidangkan dadanya dan membuat perutnya kotak-kotak itu, 6 kotak. Ketika kita ingin buat perut kita 6 kotak, gimana konsep latihannya? Datang ke gym terus gak pulang-pulang 3 hari 3 malam? Enggak kan? Pelan-pelan. Ini sunnatullah. Semua itu perubahan pelan-pelan. Yang penting continue dulu. Bukan jalan di tempat. Adwa muha, yang paling continue kata Nabi SAW. Yang paling langgeng, yang paling istiqomah, walaupun sedikit. Saya pernah mendengar nasihat Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, salah satu ulama besar, ketika beliau memberikan nasihat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Kata beliau, mulailah menghafal satu baris atau dua baris. Satu baris loh. Kalau pertama kali, kalau gak pernah menghafal, mulai satu baris atau dua baris. Udah, jalanin dulu. Jangan langsung satu halaman. Jangan langsung satu lembar. Satu baris atau dua baris. Dan menariknya beliau sempat mengatakan gini, walaupun kemampuan hafalan kita bisa lebih dari itu, walaupun kemampuan hafalan kita bisa melebihi satu baris dua baris, tapi start satu baris dua baris. Itu ijtihad beliau. Karena pola itu demikian. Pelan-pelan. Tapi continue, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Karena misi kita enggak mudah, jamaah sekalian. Misi kita tidak mudah. Misi kita ibadah sampai mati itu kan susah. Allah berfirman tentang misi ini dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian atau ajal. Allah gak suruh kita dan beribadah kepada Rabbmu 2 tahun aja, 2 tahun. Allah SWT gak mengatakan 3 tahun. Allah gak mengatakan 4 tahun. Tapi Allah menyatakan sampai mati. Itu istiqomah. Maka bertahap, bertahap. Yang penting continue, walaupun sedikit. Kita gak pernah qiyamul lail, kita gak pernah tahajud, kita gak pernah witir. Ingin pokoknya aku harus berubah, ya udah 1 rakaat witir dulu deh. Gak usah langsung 11 rakaat, 1 rakaat witir jalani. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan istiqomah, tambah 2 rakaat lalu 1 witir, jalani lagi. Yang penting istiqomah dulu. Udah ini udah terbentuk pola, tambah lagi 4 rakaat baru 1 witir, jalani lagi. Udah terbentuk pola, udah oke, tambah 2 rakaat lagi, 6 rakaat baru 1 witir. Kalau nggak pernah tahajud, nggak pernah qiyamul, langsung brak 11 rakaat, kemungkinan besar gak istiqomah. Kemungkinan besar sulit istiqomah. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Kita pengen mulai puasa sunnah, mulai dari ayyamul bidh atau 3 hari setiap bulan. Terserah 3 hari kapan, yang tapi yang paling afdol kata para ulama 13, 14, 15 itu dulu. Udah ini jalan terpola, baru Senin Kamis. Udah terbangun pola lagi, pengen lebih, Nabi Dawud. Pelan-pelan. Yang penting langgeng dulu. Langgeng dulu. Sampai terbentuk pola, tambah lagi. Terbentuk pola, tambah lagi. Karena yang paling kalau cinta yang langgeng, bukan yang banyak brok terus hilang, enggak. Yang langgeng walaupun sedikit. Ini kan sebuah angin segar bagi kita. Ketika kita berharap amal kita dicintai oleh Allah, yang penting langgeng dulu. Berarti kan 11 rakaat tapi cuma 3 malam dibanding 1 rakaat witir tapi seumur hidup. Allah cinta yang 1 rakaat witir seumur hidup. Ya udah, itu jalannya dulu. Itu dijalannya dulu. Semua demikian. Kita ingin istiqomah baca Quran. Enggak pernah baca Quran, sudah lama enggak baca Quran. Udah ditobat, hijrah, istighfar, aku harus baca Quran. Pelan-pelan dulu. Sekarang gimana, setiap hari misalnya, setiap hari 1 ayat. Atau setiap hari 1 baris. Udah buat pola, nambah lagi, nambah lagi. Akhirnya setiap hari 1 halaman. Udah buat pola, 1 hari 1,5 halaman. Tercipta pola, 1 hari 1 lembar. Adapun kalau udah lama gak pernah baca Quran, tiba-tiba buka mushaf langsung digeber 1 juz. Lihat aja deh, berapa lama bertahan? Gak bertahan. Pelan-pelan. Yang penting continue. Itu yang Allah cintai. Dan jadi masalah manusia itu, kalau sedang menekuni hal baru yang menyenangkan diri dia, suka overdosis, suka tenggelam dalam euforia. Kan pola kita dari kecil gitu, begitu dapat mainan baru udah main itu terus. Semakin overdosis memainkan mainan itu, semakin cepat kita sampai ke titik jenuh. Dan itu bahaya. Makanya pelan-pelan. Dan itulah hikmah besar kenapa Al-Quranul Karim diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Sedikit-sedikit turun 5 ayat. Ada satu momen turun 1 ayat. Ada sebuah momen turun 2 ayat aja. Pelan, sedikit-sedikit. Tapi istiqomah 23 tahun. Langgeng. Apa susahnya Allah turunkan 30 juz paket komplit dari Al-Fatihah sampai An-Nas di Gua Hira? Kenapa cuma Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam? Kenapa cuma 5? Kenapa enggak diselesaikan aja tuh surat? Udah, kita enggak usah bicara Al-Baqarah, enggak usah bicara An-Nisa, enggak usah bicara Ali Imran, itu surat diselesaikan aja. Kenapa cuma 5? Yang turun pertama kali. Karena konsep jadi orang baik tuh begitu jamaah. Konsep istiqomah tuh begitu. Makanya Allah jelaskan mengapa sedikit-sedikit. Ada yang 5 ayat, ada yang 3 ayat, ada yang 2 ayat, ada yang 1 ayat. Sedikit-sedikit. Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan. Ayat 32. Ketika ada orang-orang kafir itu nyinyir, kenapa Al-Quranul Karim tidak diturunkan secara full? Waqala alladhina kafaru, orang-orang kafir itu bertanya dalam suasana nyinyir. Laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Muhammad itu sekaligus sekali aja? Kenapa ribet amat sih? Kan sekaligus enak. Sekaligus aja. Ini nyinyiran langsung Allah yang jawab jemaah. Lihat apa jawaban Allah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan begitulah cara kami agar kami memperkuat hati engkau dengannya. Dan kami membaca Al-Quran dengan tartil, dengan teratur, benar, berurut, pelan-pelan. Lihat bagaimana Allah menjawab. Beginilah cara agar hati Rasulullah SAW kokoh. Hati siapa jemaah? Hati Rasul selesai. Linu thabbita bihi fuadak. Fuadaka kaf. Jadi hati sosok terbaik yang bernama Nabi Muhammad SAW itu dikokohkannya dengan sedikit-sedikit. Lalu mungkinkah hati kita bisa menerima berk langsung banyak? Gitu aja pola pikirnya. Kalau Nabi SAW sedikit, lalu Anda bisa langsung banyak. Wah, hebat banget tuh. Kita udah bahas hadis Abdullah bin Mas'ud. Allah melihat hati hamba-hambanya. Ternyata hati yang paling bersih adalah hati Rasulullah SAW. Itu hati paling bersih. Itu metodenya sedikit. Lalu kita begitu hijrah langsung semuanya dilahap. Subhanallah. semuanya dilahap. Akhirnya apa? Akhirnya jenuh, akhirnya futur, akhirnya drop, akhirnya gak siap. Bukankah setiap ilmu ada konsekuensi, jemaah sekalian? Sedikit, sedikit, pelan-pelan. Dan prioritaskan tentang iman terlebih dahulu, tentang tauhid kepada Allah. Prioritaskan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, dimah. Itu polanya Nabi SAW. Seperti hujan yang gak berhenti-berhenti dan tenang. Gak ada petir, gak ada geluduk, gak ada nggak, tenang. Dan menariknya, coba kita lihat evaluasi ya, orang yang langsung sekaligus segala macam seringkali buat heboh, nggak tenang gitu, buat heboh lingkungan, buat heboh keluarga besar, langsung geger. Dima, tenang. Hujan yang terus gak berhenti-berhenti tanpa ada kilat, petir, geledek, dan seterusnya. Itulah amalan Nabi SAW sehari-hari. Dan itulah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling kontinu, paling langgeng, paling istiqomah, walaupun sedikit. Dan prioritaskan amalan wajib, karena amalan wajib tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sudah bagian dari yang sedikit. Jadi jangan amalan wajib dipangkas dengan dalil ini. Mas, kenapa mulai hari ini sholat subuhnya satu rakaat? Yang penting kontinu, mas, walaupun sedikit. Loh, subuh itu udah sedikit, mas. Udah dua rakaat tuh gak bisa dikorting lagi. Oh, gak bisa ya? Gak bisa. Saya pikir bisa. Tadi saya sholat subuh satu rakaat, sholat duhur tiga rakaat. Gak bisa di otak atik. Yang wajib itu udah segitu, yang wajib itu udah sedikit, baru ditambah. Yang sunnah pelan-pelan. Yang paling kontinu walaupun sedikit. Itulah pola Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tahun ayat Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, ternyata tujuannya apa? Linutsabbita bihi fuadak. Untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Itu yang perlu kita camkan, jemaah. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Dari kemarin kita belum buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang bertanya atau mengkoreksi, jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim di dunia dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, manakah yang harus didahulukan, menjaga dan membenahi hati atau lisan terlebih dahulu? Saya mendengar di kajian-kajian Ustaz sebelumnya bahwa apabila hati baik maka seluruh anggota tubuh lain akan baik. Namun di hadis hari ini, hadis Anas kemarin ya, bahwa tidaklah hati istiqomah sampai lisannya istiqomah. Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang mengatakan jika hati baik maka seluruh jasad akan baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau daging itu baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila hati itu buruk dan rusak maka rusaklah seluruh jasad dan anggota badan. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, dan inilah sebuah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjelaskan, menetapkan adanya talazum bainal al-batin wa zahir, adanya koneksi dan hubungan yang erat antara batin dan zahir, antara hati dan anggota badan. Kalau hati baik maka anggota badan baik juga, diajak ketaatan, senang, nyaman. Kalau hati buruk maka anggota badan pun juga ikut buruk. Berbeda dengan pihak yang mengatakan yang penting hatinya, walaupun gak sholat, gak zikir, gak nutup aurat dan seterusnya. Dan pandangan ini mengarah ke pandangan murjiah. Ya, intinya demikian. Nah, terus gimana dengan hadis ini? Hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya dulu istiqomah. Hadirin, kalau kita bicara tentang hubungan hati dan anggota badan, ada kalimat menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu." Hati itu raja, sedangkan anggota tubuh itu prajurit, itu anggota, itu bawahan. Menarik loh. Jadi konteksnya itu hubungan hati dan anggota tubuh seperti raja dan anak buah, raja dan menteri, raja dan pasukan, raja dan prajurit. Bukan hubungan Tuhan dan hamba, tapi hubungannya apa? Raja dan prajurit, raja dan menteri, raja dan bawahan. Saya ingin bertanya sama jemaah sekalian, kalau hubungan hati dan anggota tubuh raja dan prajurit sebagaimana keterangan Abu Hurairah dan para ulama yang lain, berarti pemegang keputusan siapa? Raja atau prajurit? Raja. Yang menentukan ke kanan, ke kiri, loncat, tiarap, mundur, maju, itu siapa? Raja. Maka kalau hati ke kanan, anggota tubuh akan ke kanan. Hati ke kiri, anggota tubuh akan ke kiri. Hati minta tiarap, semua pada tiarap. Hati suruh serang, serang semua. Hati mundur, mundur semua, kan gitu ya. Tapi pertanyaannya, ada kemungkinan gak raja dipengaruhi oleh bawahannya? Nah, ada kemungkinan gak? Ada. Ada. Beda kalau hubungannya Tuhan dan hamba. Tuhan gak bisa dipengaruhi hambanya. Tapi kalau raja bisa apa enggak? Masih bisa. Namanya juga raja. Begitu pembisiknya kasih data yang salah, bisa salah kebijakan. Kan gitu. Menterinya kasih data yang keliru, sengaja dimainin nih raja. Itu bisa kebijakan salah semua. Dan itu begitu kebijakan salah, semuanya ikut salah gitu loh. Grembetnya ke semuanya lagi karena ini yang menentukan keputusan. Jadi masih ada peluang dipengaruhi. Masih ada peluang dipengaruhi. Namanya juga raja dan prajurit. Raja dan anak buah, bukan Tuhan dan makhluknya atau Tuhan dan hambanya. Kalau Tuhan dan hamba enggak bisa dipengaruhi lagi udah. Tapi kalau raja masih bisa. Walaupun yang jelas dominan adalah raja. Cobanya pas sidang kabinet menterinya kasih angka, salah kasih data, maka kebijakan akan salah. Dan begitu raja buat kebijakan salah, itu satu negara salah semua. Jadi tetap yang dominan tuh raja. Bisa dipahami jamaah sekalian. Oleh karena itu kita harus jaga, tapi yang prioritas jelas hati. Jelas hati. Karena itu rajanya. Tapi tetap adanya pengaruh. Makanya kita harus jaga lisan juga. Kita harus jaga lisan. Itu keterangan menarik dari Abu Hurairah ketika menjelaskan hadis Nabi SAW tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin Allah lindungi, berkahi, dan rahmati. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan, ana ingin tanya, selama belajar bab istiqomah ini ana jadi agak takut berlebih. Ana jadi agak takut berlebih. Mengingat apa yang pernah disampaikan Ustaz juga, bahwa sesuatu yang rutinitas itu bisa menghilangkan rasa. Ana takut di pertengahan jalan ana tergelincir lalu Allah cabut nikmat hidayah ini, naudzubillah. Seharusnya tidak usah panjang angan-angan, bukan? Tapi ana takut tidak sampai akhir di jalan Allah ini. Mengingat istiqomah ini sungguh berat, mohon nasihatnya Ustaz, dan juga bagaimana tipsnya untuk terus memperbarui iman dan agar tidak sampai flat. Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Ini real loh, rasa takut ini real, ini bagus. Yang pertama kan, ilmu itu memang melahirkan rasa takut. Jadi terima kasih atas pertanyaan buat penanya pertama dan kedua ini. Intinya ilmu itu kan menumbuhkan rasa takut. Dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihal ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama, hanyalah ahli ilmu, hanyalah orang yang punya ilmu. Makanya semakin ilmunya bertambah, rasa takut harus semakin bertambah juga. Ilmu dan rasa takut itu berjalan paralel. Makanya kan ada istilah tak kenal maka tak takut. Nah itu. Tak sayang ada, tak takut juga ada. Loh, kita kalau gak kenal orang gak akan takut sama dia. Kita lagi di terminal, ada bangku kosong. Samping kiri kita ada sosok laki-laki paruh baya. Kita gak kenal dia, kita lihat tuh bangku kosong, udah kita duduk aja. Duduk di sana. Santai gitu. Dia di sini, kita di sini. Dengan hati yang tenang. Setelah 15 menit itu orang pergi. Pas itu orang pergi, ada yang datang nyamperin kita. Mas. Mas kok berani-beraninya duduk di situ? Emangnya ada apa? Itu sampai mas. Itu preman nomor 1 di daerah ini. Kemarin baru bunuh orang. Terus 2 hari yang lalu hasil swabnya positif. Jadi udah preman nomor 1 COVID pula. Kok gak takut ya mas? Oh gitu ya, iya. Hebat juga mas ya, gak takut. Tipsnya apa mas? Bisa mas gak takut begitu? Tawakal ya mas? Bukan mas, karena saya gak tahu gitu loh. Saya gak tahu, jadi saya gak takut. Coba kalau saya tahu, gak berani saya duduk di kursi tersebut. Jadi, kalau kita ingin takut, kita harus punya ilmu. kan gitu jemaah. Ada banyak OTG yang hidupnya santai aja, tenang, gak ada paranoid. Kenapa? Karena gak pernah tes. Begitu tes swab positif, drop. Takut itu sangat berkaitan dengan ilmu. Makanya penting ini jemaah. Kita ini banyak maksiat karena gak takut sama Allah. Kenapa gak takut sama Allah? Karena gak pernah punya ilmu tentang Allah. Dan ini benar loh. Ada banyak orang setelah menjalani hijrah selama 10 tahun atau gak usah jauh-jauh 10 tahun atau 7 tahun mungkin 5 tahun, itu suasana hati pada saat hijrah awal-awal hilang udah. Dulu pertama kali hijrah, waduh semangat udah. Luar biasa. Sholatnya semangat, baca Qur'annya luar biasa. Sekarang udah hambar semuanya. Sudah hambar. Gak ada rasa menikmati ibadah lagi. Dulu tuh kalau kajian tuh dibela-belain. Hujan tuh dilawan segala macam. Udah setelah 7 tahun, 8 tahun. Udah lupa deh. Itu real. Dan kasusnya bukan 1-2 kasus. Dan mungkin kita ngalamin itu. Bahwa suasana hati kita sekarang itu gak mendapatkan sensasi seperti sensasi yang kita dapatkan di awal-awal hijrah. Jadi rasa takut ini tuh penting dan bagus. Lalu gimana solusinya? Solusinya jemaah sekalian, perkuat iman dan tauhid lagi-lagi. Ma'rifatullah tuh penting. Dan setiap beramal libatkan hati. Libatkan hati. Benar-benar libatkan hati. Kita pas sujud, apa yang kita subhana rabbiyal a'la. Libatkan hati kita. Ingat kejadian-kejadian enggak enak hari tersebut. Dan katakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah. Yang maha tinggi. Subhanallah wa bihamdi. Dan segala puji hanya milik Allah. Artinya kejadian hari ini yang enggak enak pasti yang terbaik buat saya. Kenapa? Karena Allah maha suci, subhanallah. Maha suci Allah. Dari sifat buruk maka enggak mungkin Allah takdirkan sesuatu yang buruk buat kita. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Makanya kita bertasbih subhanallah. Dan karena pasti ada hikmah, temannya tasbih apa? Tahmid, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enak hati kita jemaah. Ibadah itu harus pakai hati. Jangan pakai gerakan doang, stres kita. Dan cepat lobet. Dan terapkan dalam kasus-kasus yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz keluarga tim diberikan kesehatan sehingga bisa terus menjadi jalan kami menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ingin bertanya Ustaz, apakah tidak menyerah untuk bolak-balik niat istiqomah bisa disebut juga sebagai istiqomah Ustaz? Jawabannya ya. Karena terkadang niat dan berusaha terus selalu jatuh lagi, tapi langsung sadar dan niat lagi istiqomah. Apa seperti itu bisa disebut istiqomah Ustaz? Mohon nasihatnya, terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat ketika atau apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6 menggabungkan antara perintah istiqomah dan perintah istighfar? Fastaqimu ilaih wastagfiruh. Maka beristiqomahlah kepada Allah dan beristighfarlah. Karena istiqomah dengan kekhilafan dan dengan ketergelinciran itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. Siapa di antara kita gak khilaf? selama kita manusia jamaah, kita masuk ke dalam hadis, kita masuk ke dalam hadis, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang buat banyak kesalahan adalah orang yang paling banyak bertaubat, paling banyak beristighfar. Jadi kesalahan adalah dinamika dan warna yang tidak bisa dihilangkan dalam perjalanan keistiqoman kita. Sehebat apapun berusaha pasti akan khilaf. Maka solusinya tetap berusaha, dan ketika khilaf langsung tutup dengan istighfar dan taubat, maka gak ada masalah. Dan itulah istiqomah, itu real istiqomah. Bukan tak, kan kita bilang gak mungkin kita bisa tampil perfect. Semua kita, termasuk yang berbicara, dan bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada yang mendengarkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, pentingnya kita tahu ilmu dan pola tuh begitu. Maka jangan down ketika buat kesalahan. Seringkali kita tuh dimainkan syaitan, pas salah, emang saya gak ada bakat, kenapa salah lagi, udah saya futur deh. Loh, tenang dulu jamaah. Kalau salah bangkit, itu aja kok. Makanya kan ketika Ma'iz berzina, Nabi gak ribet-ribet ngurusinnya. Nabi cuma minta taubat kepada Allah, selesai masalah. Gak dicucur, gak dijotoin, gak digerak-gerak. Enggak, taubat. Lalu kita bangkit lagi. Semua kita salah. Semua kita salah. Gak ada yang maksum, kecuali al-anbiya wal-rusul, para nabi dan rasul. Sederhanakan masalah, bukan remehkan, tapi sederhanakan. Begitu ada kesalahan, istighfar, taubat, selesai masalah. Gak usah dikejar, gak usah dibahas, gak usah diperdebatkan, gak usah dingotot-ngototi, habis energi kita jemaah. Salah, keliru, istighfar, taubat, maju lagi. Emang manusia itu buat salah. Kita bukan malaikat. Oleh karena itu, itulah istiqomah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Dan semoga pertemuan kedua kita bisa buka sesi tanya jawab untuk saling dukung dan saling berbagi ilmu dengan jamaah. Terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada yang sudah bertanya tapi tidak terjawab. Murni karena keterbatasan kami, dan semoga tetap diganjar pahala karena bertanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.